sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya ilmu itu punya 6 tingkatan, 6 tahapan. Yang pertama adalah husnus sual, bertanya yang baik. Yang ini kata beliau banyak orang tidak mengerti, banyak dari kalangan penuntut ilmu tidak tahu bagaimana bertanya yang baik. Nah, kemudian kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Qala al-muallif waffaqallah wa'lam anna husna su'ali yu'inu al-'alima 'ala al-jawabi. Dan ketahuilah bahwa bertanya yang baik membantu orang yang berilmu untuk menjawab. Jadi orang yang berilmu ketika dia ditanya dengan pertanyaan yang baik, itu dia akan bisa menjawabnya dengan jawabannya tepat. Maka dari itu ada ungkapan dari ulama yang mengatakan fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sudah separuh jawaban. Kalau kamu ditanya dalam keadaan paham apa pertanyaan itu maksudnya, pahamnya kamu akan pertanyaan tadi, itu adalah separuh dari jawaban. Sehingga bermasalah kalau seorang alim ditanya dalam keadaan pertanyaannya tidak bagus, sehingga sulit difahami. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak. Ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang punya niat-niat yang buruk. Ketika datang kepada seorang alim meminta fatwa, disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang alim ini tidak paham. Begitu. Datang kepada seorang alim, ya syekh, ya imam, bagaimana pendapat Anda tentang suatu amalan, yaitu mendirikan, yayasan, yang dengan yayasan itu kita bisa bangun masjid, kita bisa membuat madrasah-madrasah, kita bisa membantu anak-anak yatim dari sisi pendidikan, santunan. Disampaikan dengan apa? Yang bagus, yang baik, yang diharapkan darinya sang alim tadi apa? Merasa bahagia dengan berita ini. Dikesankan begitulah yayasan itu. Ya. Untuk apa? Dihasilkan darinya jawaban yang diinginkan oleh si penanya. Hingga sang alim tadi menjawab dengan jawaban yang umum, bahwasannya itu amalan bagus, membangun masjid. Ya. Siapa yang membangun masjid dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan bangunkan dia untuknya rumah di surga yang semisal itu. Hadis. Begitu pula membangun madrasah-madrasah ini termasuk dari syiar dakwah. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada yang berdakwah di jalan Allah? Ini wasilah dalam dakwah. Membantu anak yatim, mengurusi mereka, ini keutamaan yang besar. Ana waqafu lil yatim ka hadai. Aku dan orang yang mau mengurusi anak yatim seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dekat majlisnya nanti dengan Nabi. Ya kan? Akhirnya apa? Diambillah itu jawaban, fatwa disampaikan kepada umat. Nih lihat, Syekh fulan, Imam fulan memuji perbuatan kita membuat yayasan ini bagus. Padahal apa? Hakikatnya yayasan itu dibangun di atas prinsip yang batil, yaitu di atas hizbiyah. Bagaimana dikatakan demikian? Karena yang namanya rukun hizbiyah itu adalah apa? Berdusta, memutarbalikkan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, dan menipu. Ya. Serta membangun al-wala wal-bara di atasnya. Dan itu perkara yang tidak bisa diingkari. Tapi yang demikian ini tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Yang seandainya disampaikan kepada sang alim tadi, tentu akan lain jawabannya. Ya kan? Akan lain jawabannya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita apa? Pentingnya memahami pertanyaan, masalah yang ditanyakan. Dan itu bisa membantu seorang alim di dalam jawabannya. Tapi kalau pertanyaan tadi tidak disampaikan dengan baik, ada yang ditutupi, ya, untuk suatu maksud yang rusak, maka akan menghasilkan jawaban yang juga apa? Tidak tepat. Bukan sang alim yang disalahkan, tapi si penanya tadi yang berkhianat di dalam menyampaikan masalah tidak apa adanya. Nah, maka penting ya, husnul su'al, bertanya yang baik, yu'inul alim ala jawab, akan membantu sang alim tadi untuk menjawabnya.